Mengapa kau mencintaiku? Orang yang tak punya apa-apa, kau akan kecewa setelah kau tahu siapa aku sesungguhnya. Bukan aku tak mencintaimu, tapi betapa diriku malu. Kau si raja harta, ku raja sengsara. Antara kita jauh berbeda. Bukan aku tak mencintaimu. Kau ibarat gajah, ku hanya semut merah. Aku orang kecil, engkau orang besar. Kau ibarat gajah, ku hanya semut merah. Lebih baik kita hanya berkawan biasa saja. Bukan aku tak mencintaimu, tapi betapa diriku malu. Kau si raja harta, ku raja sengsara. Antara kita jauh berbeda. Bukan aku tak menyintaimu.